Maka salat yang menjadi kewajiban seorang hamba yang kesehariannya dia harus sholat lima waktu, barakakum, tidaklah diterima walaupun ikhlas apabila tidak mencontoh apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sebagaimana ketika berhaji mereka pun harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam bagaimana cara beliau berhaji. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi, ambillah dari kalian, ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka tuntunan sholat sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam telah dipaparkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Ada yang menyebutkan dalil secara global, ada yang bahkan merinci. Di antaranya adalah Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, beliau menyebutkan barakawikum dengan rinci. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya, barakawikum, kita telah membahas tentang syarat sahnya sholat, yang itu ada 9. Maka sekarang kita membahas tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam yang kita ambilkan dari kitab Sifat Sholat Nabi karya Syekh Albani dan juga dari kitab yang lain. Barakakum. Walaupun tidak menjelaskan secara rinci, akan tetapi barakakum, insya Allah diupayakan mencukupi. Barakakum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Cara yang pertama, ketika orang hendak sholat, setelah dia memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, barakakum, dia muslim, ya, kemudian dia balik, berakal, suci dari najis, baik pada baju, badan, dan tempat sholatnya. Kemudian dia bersuci, baik dari hadas kecil maupun tidak ada hadas besar padanya. Kemudian dia juga menghadap kiblat. Dan juga barakakum, termasuk syarat sahnya sholat adalah niat. Dia meniatkan sholat apa yang hendak dia kerjakan. Kalau sholat zuhur yang hendak dia kerjakan, maka niatnya adalah sholat zuhur. Adapun terkait ikhlas atau tidaknya, maka tidak menjadi, ya, barakakum, bahwasanya sholatnya itu tidak dianggap. Maksudnya, kalau ada orang sholat, secara zahirnya sholat, namun ikhlas atau tidaknya hanya Allah yang tahu, maka dia secara zahirnya dihukumi muslim. Adapun batinnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka kalau ada orang salat bersama kaum muslimin, misalkan dia tidak ikhlas atau riya, maka orang tersebut tidak boleh diperangi. Darahnya masih haram, belum halal karena masih sholat. Barakallahu'alaikum. Oleh karena itu orang-orang munafik yang mereka sholat bersama Nabi tidak dibunuh, walaupun kemunafikannya itu sampai pada tingkat kekufuran. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Cara yang pertama adalah al-qiyam, berdiri. Ya, cara yang pertama adalah al-qiyam, berdiri. Berdiri ketika hendak melaksanakan sholat, barakakum, hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Dan berdiri ketika sholat termasuk rukun sholat. Ya, rukun sholat. Barakallahu. Jadi yang namanya sholat, maka orang yang hendak sholat harus berdiri. Kalau tidak mampu, maka dia boleh duduk. Apabila tidak mampu duduk, maka fa'ala janbin, maka dia berbaring. Sebagaimana disebutkan hadis Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka duduk. Kalau kamu duduk tidak mampu, maka hendaknya berbaring. Kalau berbaring tidak mampu, barakakum fa'ala ima, maka dengan isyarat kedipan mata, ya, atau tangan menggerakkan jari, ya, tetap bertakbir. Barakakum. Misalkan tidak mampu, ya, bergerak, maka dengan isyarat. Mungkin dia kecelakaan sampai parah, tidak bisa bergerak, tulangnya patah-patah, tapi nyawa masih di kandung badan. Maka dengan isyarat. Barakakum. Dengan isyarat, dengan, ya, meletakkan atau mengarahkan kakinya ke arah kiblat. Barakallahu. Jadi berdiri ketika sholat merupakan rukun sholat. Ini apabila sholatnya adalah sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Adapun kalau sholatnya adalah sholat nafilah, sholat sunnah, maka boleh sambil duduk. Baik itu qiyamul lail, sholat malam, atau sholat qobliyah atau ba'diyah, maka boleh duduk. Namun ketika dia mampu berdiri lalu duduk, ketika dia melakukan sholat sunnah mampu berdiri namun dia milih duduk, maka tetap sah, namun pahalanya separuh dari kalau dia berdiri. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi bersabda, "Shalatul qa'id 'ala nisfi min shalatil qa'im." Salatnya orang yang duduk pahalanya separuhnya dari sholatnya orang yang berdiri. Ini yang dimaksud adalah duduk ketika sholat sunnah. Kalau sholat wajib, maka tidak boleh duduk kalau dia mampu berdiri. Karena berdiri termasuk rukun sholat. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi yang namanya rukun, sesuatu yang berupa, barakallahu'alaikum, entah berupa gerakan atau ucapan, yang apabila ditinggalkan karena tidak tahu hukumnya atau karena lupa, ya, maka tidak ada uzur, alias sholatnya batal. Itu rukun. Namun barakalikum, batalnya di sini bukan kemudian langsung buyar. Barakalikum. Tapi dia misalkan sedang melaksanakan rokaat kedua, maka rokaat pertama dianggap menjadi rokaat. Maka rokaat yang pertama sudah dia lakukan dianggap hilang, rokaat kedua dianggap rokaat pertama. Kecuali takbiratul ihram. Dari awal tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka tidak bisa, ya, mengganti, ya, berkatum langsung, ya, gagal, batal semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, terkait berdiri sebelum sholat, kita kan berdiri, barakallahu, maka hendaknya memasang sutroh. Jadi sutroh itu barakallahu adalah sesuatu yang diletakkan di depan orang yang sholat, minimalnya adalah tingginya seperti pelana kuda yang ditegakkan, nah, mungkin 2 jengkal ini, ya. Dan ini senantiasa dilakukan oleh Nabi, baik ketika safar maupun mukim. Nabi tidak pernah meninggalkan memakai sutroh. Ketika safar pun Nabi selalu membawa anazah, tongkat kecil. Ketika sholat di padang pasir, beliau selalu menancapkan. Maka apabila ada orang yang hendak lewat antara sutroh dengan orang yang sholat, maka harus dicegah. Kalau lewat di depan sutroh, bukan antara sutroh dengan orang yang sholat, maka tidak mengapa. Oleh karena itu Nabi menyatakan, La tusolli illa ila sutroh. La tusolli illa ila sutroh. Janganlah kalian sholat melainkan memakai sutroh. Wala yamurru. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Dan jangan kamu biarkan apabila ada orang yang hendak lewat di depanmu antara kamu dan sutroh. Fa'in aba, kalau ternyata orang tadi bersikukuh tetap ingin lewat, fal yuqatilhu, maka tahan dengan keras. Kalau perlu dipukul, dipukul. Fa'inna ma'ahu syaiton, karena orang tersebut bersama setan. Dan barakawikum, yang dijadikan sutroh bisa orang, ya, bisa orang yang sedang duduk atau benda-benda yang lain. Intinya minimal tingginya adalah 2 hasta atau 2 jengkal, ya, 2 jengkal. Dan boleh kendaraan pun dipakai menjadi sutroh, kuda, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Barakallahu'alaikum, bahwasanya sebagian para sahabat menjadikan kudanya sebagai sutroh. Sutroh ini hukumnya wajib, bukan rukun. Wajib di luar sholat, bukan kewajiban di dalam sholat. Intinya, kalau orang tidak memakai sutroh, barakallahu'alaikum, maka sholatnya tetap sah. Tetap sah. Kalau dia ternyata memang menyengaja tidak memakai dalam keadaan tahu hukumnya, dia berdosa. Barakallahu'alaikum. Kalau ada orang lewat di depannya ketika dia tidak memakai sutroh, maka bisa putus sholatnya apabila yang lewat di depannya adalah tiga pihak, tiga hal. Al-mar'atul haid, wanita yang haid, maksudnya yang sudah balik, lewat istri kita, ibu kita, anak kita yang sudah dewasa, kita enggak pakai sutroh, lewat, maka batal, putus sholatnya, terputus. Namun tidak kemudian berwudu lagi, tapi mengulangi sholatnya. Walhimar, dan juga keledai. Walkalbul aswad, dan anjing hitam. Sebagaimana disebutkan hadis barakafikum, bahwasanya Nabi bersabda, mata ketahui sholah almar atul haid wal himar wal kalbil aswad. Sesuatu yang memutus sholat seseorang, di antaranya adalah wanita yang sudah mengalami masa haid, al himar keledai, wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Barakallahu'alaikum. Maka sahabat yang mulia Abu Dzar al Ghifari, beliau merasa janggal. Kok anjingnya yang hitam? Ya kalau merah bagaimana? Maka bertanya, ya Rasulullah, ma balul aswad minal ahmar? Apa bedanya hitam dengan merah? Faqala, maka Nabi menyatakan, al kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu setan. Asli setan, bukan hewan. Barakallahu. Atau dia hewan bisa, tapi setan bersamanya. Oleh karena itu, orang yang berpendapat sutroh itu berupa garis, maka itu lemah pendapatnya. Kalau berupa garis, maka tentunya ketika Nabi sholat, ya, sholat, lalu ada kambing yang berlari dari kejauhan, hendak melewati depan Nabi, antara sutroh dengan Nabi. Maka Nabi maju menempel sutroh tersebut, akhirnya kambingnya lewat di belakang Nabi. Akhirnya Nabi mundur lagi. Seandainya garis, ya, maka Nabi tidak mesti membawa sutroh, cukup garis. Barakallahu'alaikum. Namun garis saja tidak cukup. Lalu bagaimana kalau sutroh yang kita pakai dia berpindah? Misalkan orang, kita masbuk. Ada orang yang sedang berzikir, kita di belakangnya sedang sholat, sutrohnya pergi. Orangnya pergi. Atau kita sholat sunnah menjadikan barakafikum orang tersebut, ada orang jadikan sebagai sutroh, lalu pergi. Sementara kita sedang sholat, maka barakafikum kita boleh maju selangkah atau ya menggeser kanan atau ke kiri selangkah. Barakafikum untuk mendapatkan sutroh. Tapi kalau majunya keluar dari makna orang sholat, keluar dari keadaan seperti orang tidak sholat lagi, teranggap seperti tidak sholat lagi, berjalan terlalu jauh, maka bisa membatalkan. Maka kalau selangkah dua langkah tidak mengapa. Jangan sampai tiga langkah atau bahkan lebih. Kalau ternyata tidak ada, maka kita yang melihat teman kita tidak mendapat sutroh, kita membantu. Entah kita mencarikan meja atau kita barakakum, ya, badan kita dijadikan sutroh untuknya. Barakakum. Ini diantara gunanya adalah supaya tidak terputus sholatnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah Ya. Kalau orang sedang rekreasi di sebuah tempat, terkadang kan, atau safar, terkadang ada musola atau masjid kecil, di situ banyak ya orang-orang yang safar atau yang mudik sholat di situ tanpa sutro, lewat kesana kemari laki perempuan, maka kita harus berhati-hati dan tetap memasang sutro. Baik laki-laki maupun wanita wajib memakai sutro. Kalau ada perempuan lewat di depannya memakai sutro, apa lewat depan orang yang sholat atau di depan kita, maka sholat kita terputus. Namanya terputus, batal. Maka perlu diperhatikan. Kemudian juga ketika berdiri untuk sholat, jangan sholat menghadap kuburan. Barakallahu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Sholat menghadap kuburan yang dilarang adalah ketika barakallahu'alaikum ada orang yang sholat langsung di depannya adalah kuburan. Atau dia sholat di masjid, tapi depan masjid, antara masjid dengan kuburan tidak ada jalan pemisah. Jalan pemisah harus berupa jalan lalu lalang orang atau kendaraan, ya, atau ada tembok lagi. Barakallahu fikum, maka tidak boleh sholat di tempat seperti itu. Misalkan rumah ini adalah masjid, kemudian kuburannya adalah di seberang jalan sana. Ada pemisah jalan raya, maka ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Termasuk sholat, dianggap sholat menghadap kuburan adalah apabila kuburannya itu ada di sekitar masjid, masuk dalam halamannya, atau bahkan di dalam masjid itu sendiri. Walaupun kita tidak menghadap ke kuburan, tapi masuk dalam masjid kuburannya, maka barakallahu fikum, sholatnya tidak sah. Barakallahu fikum. Atau ada kuburan, ya, kuburannya tersebut dijadikan sebagai pondasi masjid, maka ini lebih-lebih haram lagi. Wala tajlisu alaiha, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mengantar jenazah, ya. Sudah melangkahi kuburan-kuburan. Melangkahi kuburan itu haram hukumnya. Kecuali kondisi yang sangat terpaksa. Ketika hendak mengubur saudara kita, sementara ya makam-makam itu tidak tertata rapi dan susah sekali, dan kita sudah berupaya untuk tidak melangkahi, ternyata tidak sengaja ya terlangkahi karena mungkin patoknya hilang, batu nisannya hilang atau semisalnya, maka kalau tidak sengaja tidak mengapa. Tapi kalau sengaja melewati, melangkahi, bahkan duduk di atas kuburan sambil menunggu pemakaman selesai, dia duduk-duduk di atas kuburan, ya, bergurau ke sana kemari, tidak mengambil pelajaran bahwasanya saudaranya meninggal, ya, dia juga besok akan seperti itu. Sudah siap atau tidak membawa bekal menuju alam akhirat. Barakallahu'alaikum. Belum lagi sudah duduk di atas kuburan merokok, ya, auratnya terbuka dan macam-macam barakallahu'alaikum. Maka itu termasuk pelecehan terhadap orang yang telah meninggal. Orang yang hidup saja, misalkan teman kita sedang tidur, dia hidup, lalu kita itu duduk tiba-tiba di perutnya, kurang ajar atau tidak? Abu Fadilah, ya, tidak sopan. di kepalanya, ya di perutnya. Nah, ini sudah meninggal. Maka lebih-lebih lagi, barakallahu. Jadi yang pertama barakallahu adalah berdiri. Ketika berdiri kan meniatkan sholatnya. Nah, niat sholat barakallahu itu merupakan syarat sahnya sholat. Ya, bukan rukun. Barakallahu. Dan niat letaknya di hati. Niat itu bukan amalan lisan, tapi amalan hati. Barakallahu fikum. Adapun ucapan nawaitu an usolli, maka itu tidak ada dalilnya. Barakallahu fikum. Tidak ada hadis yang menyebutkan tentang itu. Di kitab apa? Kitab hadis yang mana? Nomor berapa? Maka tidak ada. Barakallahu fikum. Maka semata-mata ada orang tergerak hatinya untuk sholat zuhur dan dia meniatkan sholat zuhur, maka teranggap niat. Ya, barakallahu fikum. Dan dalil yang menunjukkan wajibnya berdiri adalah surat Al-Baqarah ayat ke-238. Waqumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian dengan tegak sempurna ya untuk Allah ketika hendak sholat. Barakallahu fikum. Perlu diketahui ya tadi bahwasanya kalau selain sholat fardu, sholat sunnah, maka boleh duduk walaupun mampu berdiri. Namun pahalanya separuh dari apabila dia berdiri. Cara yang kedua atau tuntunan yang kedua setelah berdiri adalah takbiratul ihram fi awwaliha. Takbiratul ihram. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Takbiratul ihram hiya qawlu Allahu Akbar. Adalah ucapan seseorang Allahu Akbar. Dengan ucapan, bukan dengan hati. Kalau ada yang mengucapkan dengan hatinya, tapi tidak diucapkan secara lisan, maka tidak teranggap. Dan terkait takbiratul ihram, la tujzi'uhu ghairuha. Kalau ada orang sholat tanpa mengucapkan Allahu Akbar sebagai pembuka sholat, yang itu adalah takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram maksudnya adalah diharamkan, membatalkan sholat apabila sudah takbir. Makanya disebut takbiratul ihram. Ketika sudah takbir, dia membatalkan tanpa ada udzur yang syar'i, maka haram. Wa tahliluha at-taslim. Dan kehalalannya, bolehnya melakukan sesuatu setelah itu apabila setelah salam. Kalau sudah salam, maka boleh berbicara, makan, minum. Tapi ketika takbiratul ihram tidak boleh berbicara, makan, minum, ya, bergurau, barakallahu. Jadi takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar, dan ingat dia meniatkan sebagai takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan itu bukan masuk rangkaian takbiratul ihram. Maka itu disebut raf'ul yadain. Mengangkat tangan, nah ini sunnah hukumnya. Nah, takbiratul ihram barakallahu ini adalah rukun salat. Rukun salat. Oleh karena itu pernah ditanyakan juga kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Apabila ada orang mendapati imam sedang rukuk barakallahu, lalu berapa kali dia bertakbir? Maka beliau menjawab dia harus bertakbir 2 kali. Takbir pertama adalah takbiratul ihram. takbir kedua adalah takbir intiqal, yakni takbir sebagai pergantian pergerakan kepada berapa fikum rukun yang berikutnya. Oleh karena itu kalau ada orang masuk mendapati imam sedang rukuk, langsung dia takbir Allahu Akbar sekali langsung ikut rukuk, maka itu takbir apa tadi yang pertama? Kalau dia, wah saya tidak tahu takbir apa itu, sholatnya batal. Walaupun dia bertahun-tahun seperti itu, batal sholatnya. Barakallahu. Tapi kalau dia menganggap, wah, itu saya tadi takbir untuk rukuk, berarti tanpa takbiratul ihram, batal sholatnya. Tapi kalau dia meniatkan itu takbiratul ihram, tapi saya ketika rukuk lupa atau tidak baca, berarti dia meninggalkan takbir intiqal, wajib kewajiban. Maka dia harus sujud sahwi. Barakallahu. Dan tidak batal, harus sujud sahwi tadi. Karena takbir intiqal, barakallahu, hukumnya adalah wajib. Barakallahu. Oleh karenanya kalau kita mendapati imam sedang rukuk, maka kita masuk. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apakah mengangkat tangan? Ya, mengangkat tangannya sunnah. Tapi ingat, kita ahlus sunnah, maka harus melaksanakan sunnah. Allahu Akbar. Apakah bersedekah? Tidak. Karena kondisi makmum itu adalah rukuk, bukan sedang berdiri, maka tidak perlu bersedekah. Termasuk imam sudah sujud, kita takbiratul ihram tidak perlu bersedekah. Tapi Allahu Akbar langsung ke bawah tangannya. Baru ketika hendak rukuk, kita takbir lagi disebut takbiratul intiqal. Takbir perpindahan, kita juga mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika takbiratul intiqal hukumnya sunnah. Tapi takbir intiqalnya, hukumnya, barakah hukum, wajib. Jadi pertama begini, Allahu Akbar, ketika hendak rukuk, Allahu Akbar, lalu rukuk, ya, barakah hukum. Seperti itu, paham ya? Disebutkan dalilnya, tentang takbiratul ihram. Idza kumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu hendak salat maka takbirlah, yakni takbiratul ihram. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus mengingat-ingat. Imam sedang sujud, berapa kali takbir? Ya, 2 kali. Imam sudah sami Allahu liman hamidah. Berapa kali kita takbir sudah? Mas sudah. Kalau tadi rukuk ya, imam ya, kita takbir 2 kali Allahu Akbar, baru Allahu Akbar untuk rukuk. Nah, kita mendapati imam bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Nah, kita kan ikut, tidak boleh kemudian nunggu sampai biar dia rokaat awal lagi, rokaat berikutnya baru saya ikut. Jadi, ketika imam itu ya sedang apa dia melakukan dan kita masbuk, maka kita langsung ikut. Bukan kemudian ngejar atau menunggu sampai imamnya berdiri baru kita mulai. Bukan, langsung ikut. Nah, sekarang ini imamnya bangkit dari ruko. Sami Allahu liman hamidah. Maka berapa kali takbirnya? 1 kali. Berarti bagaimana caranya? Sami Allahu liman hamidah, ya begitu. Terus kita bagaimana? Caranya? Caranya, iya caranya. Ya imam kan bangun, kita harus Allah Akbar, dia harus berdua. Ya. Kita ikut. Hah? Terus dia sujud. Sujud. Nah kita sudah di anu, sudah di barisan. Imam mau rukuk ya. Terus kita mau takbir itu imam sudah gini, sami Allah liman hamidah. Ya kita enggak, jangan nunggu sujud. Ya kan kita sudah takbir. Nah, terus? Nah, kita takbiratul ihram bersedekat. Enggak usah. Terus? Nah, terus setelah itu? Maka karena kita tadi mendapati imam rukuk ya, tapi kita belum rukuk imam begini, maka kita ikut iktidalnya juga. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Diangkat lagi tangannya, seperti itu. Jadi bukan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tidak perlu bersedekap. Bersedekap itu kalau mendapati imam ketika itu bersedekap, dan bersedekap hukumnya sunnah. Barakah hukum bukan rukun dan bukan wajib. Tapi kalau kita masuk imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, ya kita belum siap, terus imamnya Allahu Akbar ruku, maka kita enggak usah sami Allahu liman hamidah, langsung ikut ruku. Allahu Akbar. Terus angkat tangan lagi enggak untuk sujud? Enggak usah, enggak usah. Nah, enggak usah angkat tangan tapi takbir lagi. Jadi takbir intiqal dilakukan ketika barakakum hendak ruku. Ya, kemudian hendak sujud. Kemudian bangkit dari sujud, yakni duduk di antara dua sujud, kemudian bangkit ke rakaat berikutnya. Itu berarti ada 4. 4 kali ucapan takbir. Itu takbiratul intiqal. Takbir intiqal namanya. Dan itu hukumnya wajib. Kalau kelupaan mungkin melamun ya. Kelupaan, maka dia harus sujud sahwi. Sujud sahwi dan tidak perlu di ya dibatalkan rakaatnya. Beda dengan rukun. Kalau rukun, wah tadi saya tidak baca Al-Fatihah rakaat kedua. Sekarang ini rakaat ketiga, maka ketika kita rakaat ketiga dianggap rakaat kedua. Gitu. Tapi tetap sujud sahwi. Beda halnya dengan tidak takbiratul ihram, maka tidak ada sujud sahwi. Ya, langsung batal dari awalnya. Takbiratul ihram itu bagaikan wudu dalam sholat. Orang sholat tanpa wudu batal. Maka orang sholat tanpa takbiratul ihram batal semuanya. Ini rukun yang paling sensitif itu takbiratul ihram. Kalau Al-Fatihah masih bisa diakali ketika dia bisa naik lagi ya, dianggap batal yang tadi, maka nambah rakaat barakakum lalu sujud sahwi barakakum. Kemudian cara yang berikutnya, sebelum masuk pada cara yang berikutnya terkait takbiratul ihram atau takbir intiqal, apabila seorang imam itu sakit, entah suaranya ya kecil sakit ya barakakum, atau masjidnya luas sementara mic-nya rusak, maka boleh orang lain ya membantu untuk mengeraskan takbirnya, yakni menyambungkan Allahu Akbar, baru ada yang mengikuti Allahu Akbar, itu boleh karena yang lain biar terdengar. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasa'i. Rafa'a Abu Bakar sautahu yuballighun nasa takbirahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq mengangkat, mengeraskan suaranya supaya takbirnya Nabi bisa tersampaikan kepada manusia yang menjadi makmum ketika itu. Berapa pikun? Cara yang berikutnya, setelah takbiratul ihram tentunya disertai dengan raf'ul yadain, mengangkat tangan. Raf'ul yadain, mengangkat tangan ya, hukumnya sunnah, bukan rukun dan bukan wajib. Namun ingat, ahlu sunnah melaksanakan sunnah, apalagi yang wajib. Barakallahu fikum. Lalu kapan mengangkat tangannya? apakah bersamaan dengan ucapan takbirnya? Maka di sini ada tiga keadaan, tiga cara. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Khori dan Al-Imam An-Nasai dan juga Al-Imam Abu Dawud, barakallahu'alaikum. Kana yarfa'u yadaihi taratan ma'at takbir. Terkadang Nabi mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar, bersamaan. Wa taratan ba'da takbir, dan terkadang mengangkat kedua tangannya setelah mengucapkan takbir. Berarti takbir dulu, Allahu Akbar, baru tangannya. Wa taratan qablahu, dan terkadang mengangkat kedua tangannya sebelum mengucapkan takbir. Berarti angkat dulu, baru Allahu Akbar. Maka tiga-tiganya boleh dipakai. Milih yang mana. Tapi ingat, ketika mempraktekkan mengangkat dulu baru mengucapkan, jangan lupa. Nanti dikira kebiasaan bersama-sama, udah ngangkat, dianggap sudah mengucapkan takbir. Makmumnya, subhanallah. Dia langsung begini, tanpa mengucapkan takbir, mungkin lupa, langsung al-fatihah. Makmumnya, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah apa? Al-fatihah itu enak menengnya. Salah. Iya, iya. Subhanallah, sampai rukun, sampai rukuk subhanallah terus. Nah, ingat ya, berarti sholatnya tidak sah untuk imam. Ternyata imamnya batal, barakafikum, maka makmumnya beda lagi. Tetap meneruskan. Kalau dia memang takbiratul ihram, barakafikum. Kemudian terkait mengangkat kedua tangan, beliau membentangkan jari-jarinya ke atas, tidak terlalu ya merenggangkan dan tidak terlalu menggepal. Jadi begini, tidak begini, tidak begini. Biasa ya. Wa kana yaj'aluha hatwa mankibaihi. Beliau barakallahu, ketika mengangkat kedua tangan, terkadang sejajar dengan dua pundaknya. Allah sejajar. Ya. Maka ini bisa dilakukan. Karena hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Wa kana yuhadi furu'a udhunaihi. Dan terkadang beliau mensejajarkan dengan barakafikum daun telinganya. Segini. Ya. Maka boleh sejajar pundak, boleh sejajar daun telinga. Barakallahu. Adapun sejajar di atas kepala, ya, maka tidak ada contohnya. Atau dia tidak mensejajarkan pundak atau kepala atau apa telinga, tapi langsung begini. Nah, langsung begini, ya, seperti sholatnya orang malas. Langsung begini, mungkin anak kecil juga, langsung begini, ya, begini, tidak sempurna, ini, maka apakah sah kalau begini? Sekarang pertanyaannya, Allahu Akbar, nah begini, atau langsung Allahu Akbar tapi begini, sah tidak sholatnya? Iya, dia langsung Allahu Akbar tapi begini. Kan Nabi melaksanakannya begini, begini, ya. Tapi dia langsung Allahu Akbar, gini. Sah atau tidak sholatnya? Hah? Sah. Entuh? Sah. Entuh? Sah. Walaupun langsung begini, ya. Mas Jemi? Sah. Sah. Habis sama? Sah. Sah, Pak. Pak Safari? Kenapa sah, Pak Safari? Bukan rukun juga, bukan wajib, sunnah. Tapi kalau dia meyakini siapa yang caranya tidak begini, nah itu bid'ah kan berarti. Sampai dia meyakini seperti itu, bahwasanya ini adalah yang afdol. Dalam keadaan sudah diberitahu dalil-dalilnya itu tidak ada hadisnya begini-begini. Maka barakallahu fikum, Ya, kalau dia menyengaja seperti itu, maka dia sholat dengan kebid'ahan. Ya, para ulama juga ada yang menyebutkan tidak sah sholat. Atau sah tapi berdosa. Allahu Akbar. Ya, ada seperti itu. Allahu Akbar, ke belakang dulu begini. Ya, itu ada. Ya. Penyak tetangga seperti itu. Maka biasa saja, ya. Apakah mengucapkan takbir harus selaras niat khusyuk? Wow, kalau enggak, maka enggak sampai-sampai, walaupun 5 menit, batal terus. Maka tidak perlu seperti itu. Yang penting niatnya ikhlas, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, barakatikum, selesai. Kemudian ketika mengangkat kedua tangan, otomatis bersedekap. Ya. Yang berikutnya, cara berikutnya adalah bersedekap. Caranya bersedekap adalah wad'ul yumna 'alal yusra. Meletakkan, ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, bersedekap ini berkafikum hukumnya sunnah, bukan rukun sholat, bukan wajib, kewajiban dalam sholat. Artinya kalau ada orang bertakbir Allahu Akbar tapi dia tidak bersedekap, telonjor ke bawah begini, sholatnya sah, tetapi perlu dilihat kenapa seperti itu dia melakukan. Barakallahu. Kalau dia menyengaja mau menentang Nabi, maka sholatnya batal. Saya mau cara yang sendiri, saya tidak peduli dengan hadis yang sahih. Ya, saya mau mengikuti cara saya sendiri atau pemimpin saya sendiri. Barakallahu. Maka kalau seperti itu batal sholatnya, karena dia barakallahu menyengaja untuk menentang Nabi. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Barakallahu, itu kebiasaan para nabi dan para rasul. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bahwasanya Nabi bersabda, "Inna ma'syaral anbiya," bahwasanya kami, sekumpulan seluruh para nabi, "umirna bita'jili fitrona wa ta'khira suhurina." Bita'jili fitrina, na'am, wa ta'khiri suhurina. Kami diperintah untuk menyegerakan berbuka. Jadi, kalau sudah waktunya berbuka, matahari tenggelam, ya sudah segera berbuka. Jangan seperti orang-orang Yahudi, menunggu munculnya bintang-bintang di langit yang menunjukkan matahari sudah mulai tenggelam jauh. Wa ta'khiri suhurina, dan kami diperintah untuk, ya, mengakhirkan sahur. Sahur tapi jam 12:30. Masya Allah. Kelotean kesana kemari, sahur, sahur, bangunkan. 12:30 sahur, jam 1 selesai langsung tidur. Subuh tidak sholat. Maka yang namanya mengakhirkan sahur adalah berkafikum, ya, mendekati azan kedua. Maka tidak ada yang namanya imsak. Imsak itu bid'ah, tidak ada tuntunannya. Kalau orang-orang bilang imsak harus ditahan, siapa yang melebihi imsak masih tetap makan dan minum walaupun belum azan, maka batal. Ini adalah pendapat yang salah. Nabi bahkan dalam Al-Quran disebutkan kulu wasrobu, hatta yatabayyana minal khaitil aswadi minal fajr, sampai jelas mana benang putih dan benang merah. Barakallahu fikum. Ya, benang putih, benang merah. Barakallahu fikum. Fajar, fajar shodiq. Kemudian barakallahu fikum, wa anna doa aimanana ala sama'ilana fis shalah. Dan kami diperintah untuk meletakkan tangan-tangan kami di atas tangan-tangan kiri kami dalam sholat. Barakah itu. Kemudian, ya, di mana meletakkan tangan untuk seseorang bersedekap ketika itu? Yang pernah dilakukan oleh Nabi dan ini merupakan pendapat terkuat, kana yad'uhuma fi ala sadr, riwayat al-Imam Abu Dawud dan al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahumullah taala, bahwasanya Nabi biasa meletakkan tangannya ketika bersedekap pada dada. Ala sadr itu bukan di atas dada terjemahannya, tapi di dada. Ala itu di dada. Kalau di atas dada berarti di sini, di dada atau di sini, bukan, tapi ya di dada. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang terkuat. Adapun di perut, ya boleh, boleh di perut. Barakallahu fikum. Tapi pendapat yang terkuat adalah di dada. Gini. Lalu bagaimana cara menyusun, ya, atau menumpangkan tangan kanan di atas tangan kiri? Caranya barakallahu fikum ada tiga. Caranya ada dua, apa? Caranya ada dua. Yang pertama adalah al-wad'u, hanya menaruh saja. Menaruh saja. Maksudnya, thumma yad'u al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra. Bahwasanya Nabi meletakkan, ya ini semata-mata nempel, ya, telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Hanya menempel begitu. Menempel begini. Warrufi. Dan terkadang meletakkan di pergelangan tangan. Ini. Nah, ini. Wasa'id. Dan terkadang di lengannya. Lengan ini. Bukan di sini. Ya. Bukan lengan atas, tapi lengan bawah ini. Jadi ada, ini cara yang pertama adalah al-wad'u, menempelkan. Namanya menempelkan itu seperti ini. Nempel. Satu, dua, tiga. Cara yang kedua adalah al-qabdu, menggenggam. Ya, menggenggam. Maka menggenggam telapak tangan yang kiri. Ya, ini digenggam begini. Atau pergelangan tangan atau lengan bawah ini digenggam. Berarti ada dua cara, menempel dan menggenggam. Menempel maupun menggenggam boleh dipakai dua-duanya, terserah tempatnya sama, telapak pergelangan atau lengan bawah. Barakallahu. Hadisnya diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Cara yang berikutnya An-nazaru ila maudhi'i sujudihi. Ini belum membaca ya, nanti membaca. Kan takbir Allahu Akbar. Pandangannya memandang ke tempat sujud. Dan ini hukumnya sunnah. Tidak menjadi rukun, tidak menjadi kewajiban. Namun terkadang menjadi kewajiban tersendiri, bukan kewajiban dalam sholat. Ya, kewajiban hanya sebatas ya supaya menjadi khusyuk. Terkadang seperti itu. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi kana idza shalla taqta'a ra'suhu atau taqta'a ra'sahu. Bahwasanya Nabi apabila sholat beliau menundukkan pandangannya warama bi basarihi nahwal ardi dan beliau ya memandang atau mengarahkan pandangannya ke tanah tempat sujud. Barakallahu. Dan Nabi melarang orang ketika sholat memandang ke atas atau ke langit. Kana yanha an raf'il basar ila sama. Bahwasanya Nabi melarang barakallahu fikum mengangkat pandangan ke langit. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, riwayat yang lain, Nabi dengan tegas menyebutkan layan tahiyanna aqwam yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Dalam riwayat lain la takhtifanna absarahum, kata Nabi, sungguh-sungguh hendaknya sebuah kaum mereka itu berhenti tidak memandang, mengarahkan pandangannya ke langit ketika sholat. Karena Allah ada di hadapan orang yang sholat. Namun Allah tetap di atas arsy. Dan kita beriman seperti itu. Atau kalau dia tidak mau tetap memandang ke atas. Bisa jadi pandangannya itu tidak dikembalikan. Alias buta. Atau akan tersambar petir. Ya, pandangannya tersebut. Oleh karena itu Nabi berkabikum melarang juga toleh-toleh ketika sholat. Ya, abdan, ya, noleh dikit ketika sholat tidak boleh ya, ya, melirak melirik. Sebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Ahmad dan Abu Ya'la dengan sanad yang sahih bahwasanya Nabi bersabda. Atau disebutkan di situ nahe an salah, bahwasanya Nabi melarang dari tiga hal. An nakroh, karena krotidit. Orang yang ketika sholat dia sangat cepat seperti ayam mematuk, sujud, duduk di antara dua sujud, rukuk cepat tanpa tumakninah. Wa ika'a ka'ika'a il kalbi, atau dia duduk ika'a seperti duduknya anjing, ya seperti duduknya anjing ya. Jadi coba kamu sini sholat, ya duduk di antara dua sujud dia seperti itu, maka haram. Atau ika yang lain berkohikum adalah seperti duduk di antara dua sujud. Coba kamu duduk di antara dua sujud gimana? Nah, tapi ini begini ke belakang. Nah. Maka itu haram. Waltifat kaltifati taklab, dan Nabi melarang dari tolehan seperti menolehnya musang. Ya, musang kalau mau nyebrang jalan noleh dikit ini. Ya. Nah, tidak boleh noleh ketika sholat. Ya, barakallahu fikum. Kalau badannya tetap tapi dia noleh-noleh gini, sah atau tidak sholatnya? Bu Fadilah. Wah, benar. Kelongok. Sah sholatnya? Sah, dalilnya? Atau perkiraan? Nah, barakallahu fikum. Selama badannya menghadap kiblat, dia begini, sah sholatnya. Tapi kalau terus-menerus, orang menganggap itu bukan sholat itu, olahraga kayaknya, pemanasan kayaknya. Maka keluar dari nama sholat, batal. Tapi kalau sedikit, tapi kalau menyengaja, ya, badannya yang bergerak tidak menghadap kiblat lagi, ya, begini, begini, ya, maka batal sholatnya. Barakah fikum. Tapi kalau ada udzur, misalkan menaruh anak kita yang masih kecil ketika main-main di pundak kita, taruh dikit, kan menyerong sedikit, maka tidak mengapa. Ada udzur. Barakah fikum. Toyib, mungkin cukup sampai di sini. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan, ya, untuk sisa dari tata cara sholat Nabi. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadzalu wa hadzakum wa barakatuh.